sendiri pun tak mengerti. Bunga wangi hampa di genggaman, gugur satu persatu, luruh jatuh ke bumi, hilang tersapu hembusan angin. Tiada yang mampu ku hindari, kata maaf pun tak terucapkan. Bahkan saat kau pergi, aku diam terpana, tak percayakan jadi begini. Salah dosaku yang pernah kubuat kepadamu. Tiada yang mampu ku hindari, kata maaf pun tak terucapkan. Bahkan saat kau pergi, aku diam terpana, tak percayakan jadi begini. Ada arti.